bicara satu kali saja sebagai ungkapan kata perasaanku padamu. Telah cukup lama ku diam di dalam keheningan ini, bawa dalam tidurku dariku kepadamu. Kesepianku menjaga lelap tidurku, membasuhku setulusnya. Suaranya Viana Loka.